jangan kau tanamkan cinta noda hitam. Hanya membuat penyesalan. Lebih baik putus saja sudah kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Aku hanya lebih baik putus saja sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Aku hanya baik putus saja sudah hubungan kita, daripada